dirimu yang selalu aku rindukan, cintamu yang selalu aku harapkan. Cinta ini sayang hanya untukmu, cinta ini sayang tulus untukmu, cinta ini sayang takkan terganti dengan dalam hidupku yang selalu aku simpan dalam hatiku. Dirimu yang selalu aku rindukan, cintamu yang selalu aku harapkan. Cinta ini sayang hanya untukmu, cinta